الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah makna bersaksi dalam syahadah la ilaha illallah? Ada yang mengatakan bersaksi itu artinya melihat, menyaksikan padahal kita tidak melihat Allah. Bukan itu arti bersaksi. Bukan arti melihat. Ya. Mendengar juga bisa jadi saksi. Nah, siapa yang mendengar? Oh iya, saya. Jadi saksi. Mengetahui, saya tahu, juga bersaksi. Adapun makna asyhadu an la ilaha illallah, itulah dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam sebuah ayat, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang bersaksi dengan hak dan mereka tahu. Berarti asyhadu an la ilaha illallah mengetahui, bukan melihat. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana jika kita minta didoakan kepada orang tua agar kita bisa belajar dengan baik? Boleh. Bahkan doanya orang tua mustajab untuk anaknya. Allah Ta'ala. Ibu saya masih banyak melakukan perbuatan syirik. Bagaimana cara mendakwahinya sedangkan saya tidak ada ilmu? Tidak mesti kita yang berdakwah. Bisa buku, bisa kaset, bisa ajak ke pengajian. Banyak cara supaya orang tua dan orang lain tuh bisa mendapat hidayah. Allah Ta'ala. Dan terkadang orang tua dari anaknya cepat menerima, tapi terkadang juga dari anaknya gengsi menerima. Ya, hadza wallahu ta'ala. Bagaimana jika kita dizalimi oleh orang tua, apa solusinya? Zalimnya bagaimana orang tua tersebut? Kita lihat dulu. Ya, apakah tidak memberikan, melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, maka itu hisabnya kepada Allah. Orang anak tidak bisa membalas. Ya, orang tua membunuh anak saja tidak bisa orang tua dikisos. Ya, ala khilaf diantara para ulama. Apalagi sifatnya kalau itu zalim. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala. Apakah ada puasa amalan tertentu di awal dan di akhir tahun? Tidak ada doa akhir tahun, doa awal tahun. Itu beda. Yang ada itu puasa Asyura, 10 Muharram. Karena hari itulah Nabi Allah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Dengan ucapan syukur kepada Allah kita berpuasa. Ya. Maka tatkala ditemukan orang Yahudi di Madinah berpuasa, Nabi katakan, "Kami lebih berhak dari kalian terhadap Nabi Musa itu." Maka Nabi katakan, "Kalau saya hidup tahun yang akan datang, saya akan puasa 9 juga, guna untuk menyelisihi orang-orang Yahudi." Maka bagusnya puasa 9, 10. Kalau malam ini jatuh tanggal 1, berarti hitung nanti tanggal 9, 10 baru kita puasa. Allah Ta'ala. Dan itu mengampuni dosa setahun yang telah lewat. Manfaatkan waktu. Selama saya mengikuti pengajian, saya belum bisa berakhlak baik dan perilaku saya selalu berpihak kepada orang yang baik. Orang yang baik atau yang sama ngaji saja. Memang berlaku itu kepada orang baik harus. Kepada orang buruk pun harus. Bagaimana cara berlaku baik kepada orang buruk? Ya cegah dari keburukannya. Nabi katakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang terzalimi dan yang zalim. Ya Rasulullah, kalau terzalimi jelas kita tolong. Bagaimana cara menolong orang yang zalim? Cegah dia dari kezalimannya. Nah, kita tentu berakhlak baik kepada siapa saja, bukan saja kepada orang yang baik. Orang tidak baik pun kita berakhlak baik, karena mudah-mudahan dengan akhlak itu akan mengakibatkan dia berbuat baik. Sebab dakwah dengan cara lebih mempan ketimbang dengan ucapan. Dan ketahuilah, dakwah salaf, dakwah sunnah ini mengajar akhlak yang baik para jemaah. Antara akidah dengan akhlak itu sangat keterkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Akidah itu kaitannya dengan iman. Akhlak itu pun menunjukkan keimanan yang tinggi. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tidak bisa orang mengatakan Kalau ini akidahnya bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Belum bagus akidahnya kalau akhlaknya belum beres. Hada. Allah taala. Ayat mengatakan dalam surat Yasin, waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yusirun. Apakah tidak dikatakan syirik jika saya membaca ayat ini di atas dengan meyakini bisa terhindar dari orang yang berniat jelek terhadap kita agar niatnya menjadi baik? Yang ada dari Nabi itu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu yang ada. Bukan waj'alna. Nah, kalau kita baca di Nurul Yakin, ini katanya di sana ya, di dalam catatan kakinya, Nabi baca waktu keluar dari rumah Ali, waktu di, dari rumah Nabi waktu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy waktu akan hijrah ke Madinah. Ya, katanya ayat ini dibaca sambil menaburkan tanah sehingga tidak kelihatan sama sekali. Tapi riwayatnya sedang tahu. Wallahu taala. Seandai kata pun sahih riwayatnya, maka tentu kita akan bisa melaksanakan, tetapi tidak ada kejelasan yang menunjukkan ini dibaca supaya tidak dilihat oleh musuh. Ya. Yang ada itu supaya kita terhindar dari kejahatan musuh, itulah dia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Wallahu ta'ala. Apakah boleh kita berdoa di akhir sujud salat kita? Boleh, kapan-kapan saja, tidak ada pengkhususan untuk akhir sujud. Wallahu ta'ala. Tidak ada doa awal tahun dan tidak ada doa akhir tahun. Ini adalah perkara bid'ah. Ya, Allah taala. Bayi umur 4 bulan kalau kencing bagaimana cara mensucikannya? Tergantung. Bayi ini perempuan apa laki? Kalau dia laki, barulah ada keringanan selama dia belum makan makanan. Dengan dipercikkan saja. Tetapi kalau bayi perempuan, sejak dia lahir tetap harus dibilas bekas kencingnya. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita berdoa lafaz, ya Allah jadikanlah aku seperti Imam Al-Albani? Boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting ya Allah, yang penting jangan mengatakan ya Allah jadikanlah aku nabi. Kalau itu tak boleh. Boleh, tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala. Kenapa Imam Al-Albani, kenapa tidak seperti Abu Bakar Umar saja sekalian? Baik. Ketika kalimat azan berhenti, tiba-tiba di dekat kita ada orang yang bersin dan mengucap alhamdulillah, manakah yang pertama kita jawab? Bersin kita jawab, azan juga kita jawab. Allahu taala. Ini bagaimana pendapat jumhur ulama tentang jamaatut tabligh, cara dakwahnya dan akidahnya? Ini sudah banyak kitab, tinggal dibaca. Ya. Baik dari yang ulama India atau ulama Arab atau ulama bukan Arab sudah banyak. Ya. Tinggal dibaca di sana bagaimana hakikat jamaah ini. Wallahu taala. Yang jelas tidak mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah. Apa rukun dan syarat la ilaha illallah? Rukunnya dua, nafyu tiadakan sesembahan selain Allah, itsbat tetapkan ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa taala. Adapun syaratnya ini 7 syarat. Ya, ini bisa dipelajari dalam waktu yang lain insyaallah taala. Allah taala. Bagaimana hukum memperingati tahun baru Islam dan menjadi satu Muharram sebagai hari besar Islam? Ini bid'ah. Umar sendiri yang meletakkan penanggalan tahun baru Islam itu dengan Hijriah. Tapi Umar tidak pernah memperingatinya. Sahabat tidak pernah memperingatinya. Ini sebagai ta'rif ya, untuk membuat kalender saja. Allah taala. Bagaimana hukumnya kita membunuh anjing yang sering mengganggu, mengejar orang berjalan? Tidak membolehkan, tidak apa-apa. Kalbul akur, anjing yang menggigit, merusak, boleh untuk dibunuh. Allah taala. Apa hukumnya merayakan ulang tahun anak? Ini hukumnya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Allah taala. Tolong jelaskan, berapakah cabang kesyirikan itu, macam-macamnya, tolong dijelaskan. Antum terus ngaji, insya Allah habis semuanya. Ini jawabannya terlalu panjang, 1 tahunan baru habis. Allahu taala. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika ziarah kubur? Ingat mati, doakan orang yang mati. Hanya itu intinya. Ya, berbuat baik kepada orang mati dan kita pun mengambil kebaikan dari kematian itu supaya ingat mati itu. Allahu ta'ala. Apakah membuka kancing baju termasuk sunnah? Sebagian mengatakan dia sunnah, tapi sebagian mengatakan dia itu merupakan adat saja. Ya. Tetapi kita berharap orang yang membuka mudah-mudahan mendapat pahala karena ingin ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zat mengatakan dia itulah merupakan sunnah? Tidak. Wallahu ta'ala. Manakah yang didahului oleh imam? Didahulukan bukan didahului. Ini salafi harus pintar bertanya. Ya. Manakah yang didahulukan oleh imam, membaca surat yang panjang namun memberatkan makmum atau pendek dan tidak memberatkan makmum? Ya tentu Nabi mengatakan idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Apabila seorang membawa orang lain salat maka hendaklah diperingan. Kalau salat sendirian ya sudah silakan semaunya. Allah taala. Bagaimana hukum pembatas dalam salat? Hukumnya wajib. Kalau lewat tiga manusia, tiga jenis, himar, anjing hitam, perempuan balig, batal salat salatnya. Wallahu ta'ala. Apa dalil menganjurkan kita berjalan mendekati sutrah? Banyak dalil. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum falyadnu ila sutratihi." Apabila seorang di antara kalian salat, hendaklah mendekat ke sutrahnya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melihat Muawiyah bin Qurrah sedang salat di antara dua tiang, Umar pegang lehernya dan didorong maju ke sutrah. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita makan sembelihan yang bukan karena Allah? Bangkai tidak boleh dimakan apabila sembelihan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan membaca bismillah. Wallahu ta'ala. Baik, ada tadi pertanyaan bagaimana, apa hukumnya memelihara jenggot? Kan sunnah. Hukumnya wajib kalau membicarakan hukum. Tapi membicarakan apakah sunnah Nabi atau tidak, dia sunnah Nabi. Tapi menanyakan hukumnya wajib, bukan sunnah hukumnya. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan ikhwah semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.